Urangi pasang kulup Manrola Ashari Sitaba Cover. Niane papasangku puna salang seprewatku narapimo ajalaku nakatondrang mo tubuhku unjuru amuluara utrangi mami ane pasangku. Sita ini mati parang ea maki palaloi lana bero buku lengku babatu mami pasangku anjoloko natinku kue rang mangi lingkari. Lampela kang asiriku si kantuga upajiku lanya ripang murangina kodiku mamina rampe nabu serang mangi-mangi. Ya, satu karya dari Lukman dan Rola. Si trainia matim parang dia maki pasangku anjoloko natingku kue rang mangi lingkari engga apa moga uku salah naerokam manyawana lampelaka ngasiriku. Sikan tugang upajiku lanya ripang urangina kodiku mamina rampe nabu serang mangi-mangi. Mabok ko bilari kalimat tami ku padongku cinaku mingka atingmu mingka atingmu kate airina ke gak dikuasi memang rio sedrapanmu udrangi mami pinak nak mani kelipat ni kejarian sia-sia tonji ande ku giokan barang tinaja antu sesak lalanmu aneka lingku teai barang parika lalu pare karikarinanmu kak diriku asing memang rio kitia tunja ni pakamma dia loro bella gilingmu aku banana setrapanmu udrangi mami pinak nak mami kelebat ni kajarian sia-sia tonji ande ku giokan barang tinajaan aneka lingku teai barang parika lalu pari kari karenamu cinonge puraimu sumpanga nakule nakasi tepare cinonga atita lauria apo jimuria le ku tepare dirimu lanna nakule nakasi Paso jangati ku taroki bunga lainnya Deka gagunana wa ramparami bawang Wapa mata laoria namu kue lo elomu Ada tanda ing rio lo mela mewa kasih alam Cita Rio lo Sungapa papa sarang ni Capuni paku ragaku Turun semarang elo tadai Mau nita berdiri gak tetep ngopi Uperangi Sabab aku cikgu lapi di Dik gak dapat gangkena Mau Kega, kega kiplau Batara raja hatiku nakun kaelota nule si tengami apo jimuri I'm gagala inge ulle malaya timmu iya mimwa senyawamu di naule tuwe reku di tu sibawa magina musala ikakasi lupai manan dia jambu mutari manita ulainge kai maduta mending iwa di sisa piati idin namalai hatiku baratapi rasa ipadina isalai tenggala Terima kasih. Terima kasih.